membangkitkan rindu. Di sini diriku menangis dalam bisu, memeluk tepian kenangan biru. Semesta belayan bersama impian, hilang satu-satu meninggalkan luka. Di sini lukaku terbalut kerinduan, entah kapan dapat terlupa. Taburkan janjimu untuk hati yang menanti. Mengapa kini setelah aku luka, kau padamkan api rindu malamku. Terulang lagi sejuta mesra yangku, biarlah berlalu. Ku coba meniti langkah diri. Langkah diri. Coba meniti langkah diri.